بسم الله الرحمن الرحيم. Mata sulit melihat yang baik-baik. Lihat orang joget, ikut joget. Lihat orang olahraga, ikut olahraga. Lihat orang rame, ikut rame. Tapi lihat orang ke masjid, gak ada sentuhan. Lihat mushaf, gak ada sentuhan. Lihat Al-Quran, tidak ada getaran. Lihat Al-Quran, pasang status. Masya Allah. Cek. Jadi kalau Anda diperlihatkan kebaikan-kebaikan, belum tampil sentuhan dalam jiwa Anda, ada maksiat yang pernah dikerjakan oleh mata. Jika Anda melihat pasangan Anda di rumah tidak punya ketertarikan, tapi lihat pasangan orang lain banyak ketariknya, ada yang salah dalam diri Anda. Istri sendiri dilihat tidak menyenangkan. Istri orang kayaknya enak dilihatnya. Anda lihat apa selama hidup? Coba cek. Apa yang Anda lihat di handphone Anda? Begitu Anda lihat teman-teman sekalian, Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Ini enggak bagus, astagfirullah, buang. Iman Anda bagus. Tapi ketika Anda amati, astagfirullah. Astagfirullah, Masya Allah. Ada maksiat di mata itu. Nah, pelan-pelan. Maksiat yang kecil masih halus. Halus, masih bisa masuk, kedengaran, kedengaran, kedengaran. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Banyak bertumpuk jadi besar. Besar bahasa Arabnya adalah kabir. Kabir itu besar. Tapi kalau yang besar semakin melekat, kuat, melekat, melekat, melekat. Maka berubah bentuknya menjadi jama' kabir menjadi al-kabair. Al-kabair. Jadi kabair itu adalah dosa-dosa yang sudah menjadi besar, yang terakumulasi, yang bahayanya itu selain bisa menghambat rahmat turun kepada kita, juga mampu menangkal doa-doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.